Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdiillahu falamudillalah, man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة حفظني وحفظكم جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله kita aturkan puji sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita segenap kenikmatannya. Banyak kenikmatan yang telah kita rasakan dan kenikmatan besar yang sedang kita rasakan saat ini adalah nikmat thalabul ilm. Nikmat menuntut ilmu. Ya qul bi dzikri rahmakumullah. Karena kalau kita menyadari betapa besar seorang dengan ilmu fadilahnya, maka kita akan dapati bahwasanya menurut ilmu adalah nikmat yang besar yang tidak bisa dibandingi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Qadibitin rahmatullah. Untuk itu kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya untuk menyadari hal ini dan mensyukuri. Qadibitin rahmatullah jami'an wa barakallahu fikum. Masih dalam bahasan kitab Bulughul Maram, dalam pembahasan terkait dengan al-anqihah al-fasidah. Banyak sudah na'amarakallahu fikum kita bahas jenis-jenis pernikahan yang rusak. Mulai dari nikah syaghar, kemudian nikah mut'ah, terakhir nikah muhallil. Ya qalibin rahmakumuh, dan masih banyak bentuk-bentuk pernikahan yang rusak lain. Termasuk diantaranya pernikahan yang rusak, ya qalibin rahmakumullah, adalah pernikahan penzina dengan wanita yang afifah muslimah yang lepas dari tuduhan-tuduhan zina. Demikian pula pernikahan wanita penzina dengan laki-laki baik-baik. Ya qalibin rahmakumullah, selama keduanya baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan dengan zina, penzina ini namorakulahum belum taubat, ya, maka akad pernikahannya enggak sah. Oleh karena itulah namorakulahum dalam bab ini Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan riwayat berkaitan dengan ini. Ya, khalifat mbah namorakulahum. Tapi sebelum kita namorakulahum membaca riwayat berkaitan dengan itu, kita baca terlebih dahulu hadis, ya, tentang nikahul muhallil yang diharamkan di dalam syariat. Ya, man hafizul hadis falyaqra. Wal mu'allif rahimahullah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'ruf dikenal kita Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi, berasal dari Bani Daus Yaman. Mari kita tambah marhamakumullah. Saat tiba di Madinah, na'am barakallahu fikum, saat kaum muslimin masih berada di Khaybar. Artinya kami pindah makmumah kebersamaan dengan Rasulullah SAW waktunya cukup pendek. Nah, warahmatullah. Di sini hanya 4 ya, atau 3,5 tahun atau 4 tahun, nah, warahmatullah, bersama beliau dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau ini, nah, warahmatullah fikum, dikategorikan oleh para ulama termasuk muktsirin fil hadis, orang yang banyak meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Makanya na'am warakullahu fikum, ilmunya sangat banyak. Ya khalibit entah marahmatullah. Di situ kita tahu bahwasanya na'am warakullahu fikum, ilmu itu muhibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak dihitung karena na'am warakullahu lamanya dia munduk. Enggak dihitung. Khalibit entah marahmatullah. Enggak dihitung karena tuanya umur. Enggak dihitung. Ya khalibit entah marahmatullah. Murni karena muhibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan anugerah kepada hambanya, siapapun orangnya, hatta baru kenal ngaji, nih, maka dia akan mendapatkan ilmu. Maka dia bintang rahmat. Sehingga di situ na'am warakullahu fikum atau faedah kepada kita, na'am warakullahu fikum, hendaknya kita bersemangat nih, dalam mencari ilmu. Nih, yang semangat saja kadang-kadang belum dikendaki sama Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang tidak semangat, na'am warakullahu fikum. Dan kita semangat dalam menuntut ilmu itu mimbab ya, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin. Sehingga perkara yang wajib hendaknya kita semangat, karena perkara yang wajib adalah enam sesuatu yang akan mendapatkan fadilah besar sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari sekadar perkara yang sunnah. Kita harus yakin itu na'warakullahu. Ya, amalan sunnah apapun na'amarakallahu fikum, itu tidak lebih besar fadilahnya daripada perkara yang wajib. Ya, meskipun anggap remeh, anggap terlihat sangat sangat apa? Sangat remeh misalnya, sangat ringan misalnya na'amar. Tapi itu kalau dikategorikan sebagai perkara yang wajib, maka itu fadilahnya lebih besar dari perkara yang sunnah. Dalam bentuk apa? Qari bin rahmakumullah. Nah, talabul ilmi wajib. Bukhari bin rahmatullah. Sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bukhari bin rahmatullah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yang kehuzani al-majlud, tidaklah penzina yang telah dicambuk itu menikah illa mislahu, dengan wanita yang semisal dirinya. Kecuali dengan wanita yang semisal dirinya, yang memiliki sifat yang sama sebagai penzina. Kali bintah nurahmukumah. Nah, dalam bab ini kali bintah nurahmukumah ada dua kondisi. Yang pertama terkait dengan orang yang berzina, namun melakukan tindakan fahishah, fahishatul zina. Kali bintah nurahmukumah. Yang pertama namun kalafikum, ya, orang yang disifati dengan zina dan dia telah tobat daripadanya, daripada na'am warakallahu fikum perbuatan tadi. Maka dalam hal ini ikhwan fillah tidak diharamkan ya untuk menjalin ikatan pernikahan dengan orang yang telah tobat dari dosa, dari zina. Karena Rasulullah SAW mengatakan at-ta'ib kama la dzanbalah, orang yang telah tobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, jadi lelaki penzina ataupun wanita penzina, nah, kalau dia telah tobat na'am warakallahu fikum, enggak masuk dalam kategori larangan dalam hadis ini. Ya. Qali bin rahmakum. Nah, yang kedua na'am warakallahu fikum, bagi mereka yang na'am warakallahu belum bertobat. Qali bin rahmakum. Di sini ada riwayat. Satu hadis ini. Na'am barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanquzani al-majlub. Ya. Illa bimithliha. Mithli. Juga ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ya. Ayat 3 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman az-zani la yanquhu illa zaniatan aw musyrikatan. Wazaniyatu la yanquhu illa zani aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Penzina enggak boleh menikah kecuali dengan wanita penzina pula atau orang yang musyrik, wanita yang musyrik. Demikian pula wanita penzina enggak boleh menikah ya dengan lelaki ya kecuali lelaki penzina pula atau musyrik. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini dengan sifat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal itu atas kaum mukminin. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan tunduk dengan enam syariat Allah ini. Termasuk hadnya Allah, termasuk hukumnya Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mukmin. Ya, dia tidak boleh menikah dengan orang penzina. Ya khali fi dinah baik laki-laki maupun perempuan. Ya khali fi din rahmatullah. Yang jadi permasalahan ya khali fi din rahmatullah. Lafaz la yang kehu. Ikhtalafal mufassiruna fi. Ahli tafsir berselisih pandang terkait dengan lafaz la yang kehu. Ya khali fi din rahmatullah. Nah, baik yang terdapat di dalam ayat maupun yang terdapat di dalam hadis. Ya khali fi din rahmatullah. Fal jumhur zahabu ila. Maka jumhur ulama, jumhur mufassirin, mereka berpendapat bahwasannya lafadz la yang kihu itu maknanya adalah ya al-wad wal jima. Nah warakallahu ya khali bin rahmat al-wad wal jima. Sehingga nah warakallahu fikum ya maknanya la yang kihu zani al-majlud ya illa bimithlihi. Nah warakallahu fikum. Tidaklah menikah orang yang penzina laki-laki kecuali dengan semisalnya yaitu dengan wanita yang penzina. Nah maknanya la yujami'u zani illa bizaniyati. Itu maknanya amarakallahu. Sehingga ada kaitannya dengan itu. Dengan apa? Dengan akad. Oleh karena itulah jumhur amarakallahu fikum berpendapat bahwasanya ya tidak mengapa kamu berakad dengan apa? Dengan orang penzina. Laki-laki baik-baik ya akad dengan wanita penzina enggak apa-apa. Kenapa? Maknanya dalam ayat maupun dalam hadis layang kehu itu layu jami. Nah, barakallahu. Ya, ikhwali fillah rahimakumullah. Demikian pula wanita baik-baik enggak apa-apa nikah dengan ya lelaki hidung belang. Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Ayatnya namanya layang kehu ya layu jami. Dan ini makna yang keliru sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman. Na'am warakallahu. Mana ini? Nggih, lihat. Demikian pula na'am warakallahu fikum diisyaratkan oleh nggih, Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala. Bahwa makna ini ghairu mustaqim. Nah, tidak pantas. Ada dua alasan untuk menyebutkan bahwasanya makna itu enggak jelas, enggak itu enggak tepat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala. Ya khali bin rahmah rahmatullah. Nah, alasan yang pertama namor, kalau dikatakan bahwasanya nah, makna layang kehu dalam ayat di atas ya adalah jima. Ya khali bin rahmah rahmatullah. Maka ini namor kalau fikum. Ya khali bin rahmah rahmatullah. Nam, tidak pas nama orang kalau kembali fitnah. Nam, misalnya ya kita katakan nama orang kalau beliau mengatakan nakah harrojul imro'atahu. Mungkin kalau sampai sini kita katakan, oh iya, nikah mana jima, ya. Yeah. Seorang menikahi istrinya, berarti nikah mananya? Menikah? Mananya sih? Jima kan gitu. Tapi bisa enggak antum katakan, nakah rajulu imra'atan ajamiyatan sanatan? Ya, yeah. Laki menikahi namarakallahu fikum wanita ajnabi selama setahun. Berani antum mengatakan itu mananya jima? Itu gak diterima, ya enggak? Gak diterima namarakallahu fikum. Pentungi mengaken amarakallahu fikum kalau kita mengatakan seperti itu. Ya. Ya khalifin rahmakum. Demikian pula kalau ini kita katakan amarakallahu fikum maknanya jima kata Syekh Muhammad bin Utsaimin amarakallahu fikum. Sehingga maknanya la yujami'uz-zani illa zaniatan. Ya. Ya khalifin rahmakum. Ini juga enggak tepat. Kenapa? Banyak namarakallahu fikum para hidung belang itu namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Ya, khalifin rahmakum. Tidak semata-mata wanita penjina yang ia embat. Ya. Yeah. Bahkan mata baik-baik kadang-kadang juga diembat sama dia. Wanita yang masih perawan diembat sama dia namarakallahu. Ya. Yeah. Sehingga maknanya tidak diterima namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Bahkan dikatakan amar kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin wa hadzal qaul dha'ifun jiddan. Dan pendapat ini sangat lemah. La waraqlaw. Ya. Khalifat rahmakum. Sangat lemah. Ya khalifat rahmakum. Naam. Wallahu a'lam bis. Sehingga yang benar bagaimana? Nawarakallahu. Yang tepat bagaimana? Ikhwali fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Al-Syekh Muhammad Shalih Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala menjelaskan makna yang tepat untuk hadis ini juga ayat. Kata beliau, al-qawlu sahih anna makna al-hadis wa makna al-ayah az-zani la yanku illa zaniatan aw musyrikatan. Penzina enggak boleh menikah dengan enggak boleh menikah kecuali dengan penzina atau orang musyrik, wanita yang musyrik. Khalifah rahmakum. Lafaz la yankihu maknanya adalah la yatazawwaju. Tidak melakukan akad pernikahan. Ya. Illa zaniyatan. Ya, kecuali kepada wanita penzina mula. Nah, warakallahu. Kalau nekat nam dan dia belum tobat, nah warakallahu fikum penikah. Akad ya, ya nah warakallahu sudah nah warakallahu fikum kepada penzina. Atau nah warakallahu maknanya, ya. Ya khalifin rahmakumullah, kalau dia tetap dalam kondisi belum tobat dari perbuatan fahisyahnya dan dia na'amarakallahu fikum menikah dengan wanita yang afifah, maka dilihat wanitanya. Ya khalifin rahmakum. Kalau wanitanya ini na'amarakallahu fikum tahu ya, bahwasanya akad yang akan dia lakukan adalah akad yang haram karena dia tahu Allah mengharamkannya, ya, maka jimaknya dia dengan suami penzina tadi dianggap zina karena akadnya enggak sah. Paham ya? Ya kalau dia bintah makmum. Kalau dia fuska, ya jadi sopuh hal. Hal-hal saja. Namorokulafi. Misalnya seperti itu namorokulafi. Ya kalau dia bintah. Dalam keadaan dia tahu. Allah telah mengatakan wahurrimat dzalika al-mu'minin. Dia katakan enggak. Enggak hal. Jangan gitu. Maka seperti ini dihukum kafir namorokulafi. Kenapa? ingkar terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ima kafir ima musyrik. Amin. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, la yankihu ay la yatazawwaju illa zaniatan. La yatazawwaju illa zaniatan aw musyrikatan. Kaifa dzalik? Yaitu tidak menikahi kecuali wanita penzina atau wanita musyrik. Bagaimana bisa seperti itu? Naqul, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, kita katakan az-zani la yankihu illa zaniatan idza kana nikahu az-zani limra'atin afifatin haraman fadil mar'atul afifatu ya idza tazawwaja az-zani imma an takuna alimatan bitahrim ya bitahrim al-mustafad min qouli ta'ala wa khurrima dhalika al-mu'minin lakinnaha rafadati tahrima. Qalib ibn Rahman rahmatullah. Kata Syekh Muhammad bin Sulaimin, namurakullah fikum, seorang penzina tidaklah menikah dengan kecuali dengan wanita penzina. Ya, jika pernikahan seorang penzina tadi terhadap wanita yang baik-baik na'amaraqallahu fikum adalah haram, sementara na'amaraqallahu wanita yang baik-baik tadi na'amaraqallahu fikum kalau dia dinikahi oleh lagi penzina, maka dia na'amaraqallahu fikum ada dua keadaan, imma an takuna alimatan bitahrim, dia tahu tentang pengharaman akad tersebut, dia tahu al-mustafad yang diambil dari apa, dari firman Allah Subhanahu wa taala wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dia tahu itu na'amaraqallahu. Lakin rafadat. Akan tapi dia rafad. Ya, enggak menerima na'amaraqallahu. Ya, Allah enggak na'amaraqallahu itu. Kelas siapa haram gitu ya tadi. Padahal dia tahu na'amaraqallahu. Wa qalat, dan dia mengatakan laisa fi haram. Enggak haram itu. Ya. Wa lam tardu fi hukman, dan dia tidak ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, wa khina idin takun musyrikatan, maka saat itu dia jadi seorang musyrik. Di anna taqiku anna hadzal rajul jama'aha bi aktin halal, dikarenakan dia meyakini laki-laki yang menjimai dirinya itu ya menjimai dengan akad yang halal, padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu inna lam taqna bitahrim, dari sisi dia tidak puas dengan pengharaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wallati lam yaqtani bi hukmillah, maka barang siapa yang enggak puas dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya kafirun musyrik, maka dia adalah orang kafir, orang musyrik. Jelas ya. Amma in tuwafiqa ala zawaj, kalau dia setuju ya, wanita tadi kan setuju pernikahan dilakukan dengan seorang penzina tadi na'amaraqallahu fikum, wa yata'rifu annahu haram, dan dia meyakini bahwasanya jima yang ia lakukan dengan laki-laki hidung belang tadi adalah perkara yang diharamkan, dia tahu meyakini hal itu ya qalibin rahmakumullah, lakinna la tubali bil haram, akan tapi dia tidak peduli dengan haraman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Fata taqitu anna jam'a jima'an muharrama, dan dia meyakini bahwa jima' yang ia lakukan adalah jima' yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi aqdin sahih, dikarenakan akadnya enggak sahih. Wa hayna idzin takunu zaniatan, maka saat itu dianggap sebagai penzina, wanita penzina. Ya qalibin rahmakumullah. Ini makna yang tepat dari makna ayat maupun hadis na'am barakallahu fikum. Ya qalibin rahmakumullah. Oleh karena itulah na'am barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahmatullah As-Sunani rahmatullah. Na'am barakallahu fikum. Ya, al-muhim hadzal hadis hadzal ayah tatullani kama qala al-imam as-sulkan al-as'ani rahimahullah ta'ala dalam subul salam Ya, beliau mengatakan amarakallahu fikum. Al hadisu dalilun. Al hadisu dalilun. Ala annahu yu'arrim 'alal mar'ati an tazawwaj biman dhahara zinahu. Ya, ini istimbatnya beliau na'amaraqlah itu diambil dari apa? Dari na'amaraqlah itu melafat al-majlud. La yang kihuzanil majlud. Nah, kenapa? Yang dicambuk na'amaraqlah itu biasanya apa? Urusannya sudah apa? Sudah apa? Sudah tampak na'amaraqlah zahir. Nah, jadi na'amaraqlah kalau ya beda kalau dia nggak tahu ya na'amaraqlah, nggak tahu ada laki-laki, nggak tahu ini ujung belang atau hidung nggak belang ya na'amaraqlah, nggak tahu dia na'amaraqlah, dia datang kelihatannya bagus, lamar dia, ya kemudian na'amaraqlah fikum, nah diterima lamarannya, kemudian terjadi sampai terjadi pernikahan dengannya, dalam keadaan nggak tahu ya tentang laki tadi berkaitan dengan urusan dia na'amaraqlah, misalnya dan amarakallah. Dan jadi pernikahan maka enggak masuk dalam larangan. Ya. Yang kali bin Rahman. Demikian pula laki-laki dia dapat di apa dia datangi wanita amarakallah fikum yang dilihat bagus. Kelihatannya secara fisik kok bagus sekali. Amarakallah kemudian apa proses berikutnya sampai pada tingkat pernikahan. Ternyata amarakallah dia adalah seorang pezina misalnya. Maka enggak tahu kenapa enggak ada ilmu na'amaraqlah. Ya, dia jahil na'amaraqlah. Dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalahnya kalau sudah tahu. Ya qali bi rahmatillah. Sudah jelas masalahnya. Kata al-Imam As-Saukani rahimahullah taala, al-hadis dalil ala annahu yuharrimu 'alal mar'ati an tazawwaja biman dhahara ya zinahu. Hal ini merupakan dalil bahwasanya haram atas seorang wanita untuk menikah dengan lelaki yang telah menampakkan perzinahannya. Ini diambil dari apa? Al-Majlud. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalau sudah dicambuk itu rata-rata langsung apa? Viral. Viral urusannya. Karena kan kalau dicambuk itu kan di depan umum ya. Oh si fulan dicambuk na'amaraqlah. Ya. Dan itu bukan menjadi persyaratan na'amaraqlah fikum. Kalau belum dicambuk enggak apa-apa. Ya. Na'amaraqlah. Itu hanya na'amaraqlah al-aglabiyah saja. Kalau sudah dicambuk itu sudah viral urusannya. Hatta belum dicambuk, apalagi di Indonesia enggak ada hukum cambuk kan ya. Ya kalau itu na'amaraqlah. Kalau urusannya viral, oh penzina dia. Kalau na'amaraqlah datang kepada kita mau melamar anak kita misalnya. Enggak boleh. Mikra na'amaraqlah boleh. Ya. Yeah. Dilarang na'amaraqlah. Bahkan misalnya dia mau melamar anak orang lain gitu ya na'amaraqlah. Ya. Yeah. Dan kita dalam keadaan kita tahu dia adalah penzina dan anak yang akan dilamar itulah wanita baik-baik na'amaraqlah. Larangan na'amaraqlah. Ya, yeah. Karena itu adalah larangan agama ketika dia itu dia menikah dengan wanita baik-baik. Jelas Allah mengatakan makhrimat dalika alal mukminin. Ya, dan diharamkan yang demikian itu atas kaum mukminin. Khalifatul Rahman. Kata Imam As-Sunani wa al wasfu bil majlud bina'an alal aglab. Bisa jadi pensifatan dengan sifat majlud dicampuk nam itu dibangun di atas keumuman. Biasanya kalau sudah dicambuk itu viral urusannya. Belum dicambuk atau sudah dicambuk, kalau sudah nam viral na'amaraqlah itu atau dia muttaham bil fahsyatuz zina, dia tertuduh dengan apa? Dengan fahsyatuz zina na'amaraqlah, maka kita harus berhati-hati dan harus na'amaraqlah fikum pasang jarak dalam hal itu. kan itu ya. Ya kau lebih tentang. Jangan kemudian amar kalau barangkali nanti ini kalau dia nikah bisa tobat ya. Kan main perasaan gitu ya. Nikah saja. Semoga nanti kalau sudah nikah nanti tobat dia. Ya, kalau seperti itu anggapan aku kan bisa jadi dia tobat, bisa jadi tidak. Kan gitu ya. Bisa jadi kalau tobat, bisa jadi tobat, amarakallahu fikum, itu yang kita harapkan. Bahkan bisa jadi dia akan merusak wanita tadi. Ya kan? Ya khalifat rahmatmu. Maka jangan spekulasi. Nawarakallahu fikum. Dengan membiarkan orang semacam ini untuk namarakallahu fikum menikah dengannya. Wanita baik-baik atau namarakallahu laki-laki baik-baik menikah dengan wanita keji. Ya. Khalifat rahmatmu. Demikian. Ya, spekulasi semacam itu enggak, jangan namarakallahu. Ya, kasihan nanti ya. Ya khalifat rahmatmu. Artinya apa? Resikonya 50-50. Nah, baik tidaknya namarakallahu fikum itu 50-50. Ya. Kali ini entah. Nah. Kata beliau wala al-wasfu fil majlus bina'an al-aghlab fi haqqi man zahara minhu zina. Ya. Pada hak orang yang telah menampakkan perbuatan zinanya. Wa kadzalika yu'arrim 'alaihi ayyatazawwaja bizaniyah. Demikian pula ya, diharamkan bagi laki baik-baik menikah dengan wanita penzina. Allati zahara zinaha. Ya, yang telah menampakkan perbuatan zinanya. Wa hadzal hadis muafikun liqawli alaihi salatu alqawli ta'ala wa hurrima thalika alal mu'minin. Naam warakallahu. Dan hadis ini naam warakallahu fikum sesuai dengan ini firman Allah subhanahu wa ta'ala wa hurrima thalika alal mu'minin. Ya. Ya khalifat rahmatullahi illa annahu hamalal haditha wal ayata الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح hanya saja na'am warakallahu fikum kebanyakan para ulama membawa makna hadis dan ayat ini ya, bahwasanya makna la yankih adalah la yarghabu az-zina al-majlu tidaklah ngam ya berkeinginan berhasrat penzina yang di berhasrat ya tidaklah berhasrat penzina yang telah dicambuk untuk melakukan zina kecuali dengan ya wanita yang semisal dirinya dimanakan oleh jumhur demikian kan ibn rahmu wazaniyatu la targhabu fi nikahi wal akhir demikian pula wanita penzina tidaklah nggak berhasrat untuk menikah kecuali kepada apa laki penzina pula dimanakan seperti itu oleh jumhur. Khairibidah maram. Nih, hakadza ta'awwaluhuma. Demikianlah jumhur mentakwil dua nas di atas. Khairibidah maram. Kata beliau, walayatullu alil hadis sementara yang ditunjukkan oleh hadis wal ayat demikian dua ayat. An-nahyu ala zalika yaitu larangan untuk melakukan akad pernikahan la al-ikhbar an-mujarradir raghbah tidak hanya semata-mata menghabarkan tentang keinginan saja hasrat saja ikhwanibitullah wa annu yuharrim nikah zani al-a'ifa al-afif al-afifa wal-afif wa az-zaniya ini bahwasanya nas juga ayat ini na'amurakullahu fikum ya melarang mengharamkan lelaki penzina menikahi wanita baik-baik demikian pula ya lelaki baik-baik menikah wanita penzina nah warahmatullahi itu ayat khalifat dengan kumbung nah dan yang lebih nah warahmatullahi lebih sorih lagi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa hurrimat dzalika 'alal mu'minin. Nah, ai kamilul iman, yaitu orang yang sempurna keimanannya, allati hum laysu bizunat, yang mereka bukanlah para penzina. Khairibillah, kata al-Imam As-Sunani, wa illa fa innal zani la yukhriju min musammal iman indal aksar. Meskipun demikian, barakallahu fikum, penzina itu tidaklah keluar dari nam keimanan, barakallahu fikum, menurut kebanyakan para ulama. Ya khairibillah, wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, barakallahu fikum, hadis ini nambarakalafikum menyebutkan kepada kita, ya, termasuk nikah yang rusak, nikah yang batil adalah pernikahan penzina yang belum tobat nambarakalaf dengan pasangan baik-baik. Jelas ya? Jadi kalau ada penzina baik laki-laki maupun perempuan nambarakalafikum, mau akad nikah dengan pasangan baik-baik laki-laki maupun perempuan, maka haram hukumnya dengan nas ayat ini dan hadis. Selesai. Selesai. Ya? Nah, warahmatullahi. Kalau bikin rahmat. Nah, dari hadis ini, nah, warahmatullahi wabarakatuh, diambil beberapa faedah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah ta'ala, yu'khadhu min hadzal hadis min al-fawaid, diambil dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, tang apa tahrimul inkah, haram menikahkan. Ingkah ya, dikata angkah yuntihu ingkahan, ya, menikahkan azani lelaki penzina bi afifatin lam tatub, lelaki penzina namarakulafikum malam yatub namarakulafikum, haramnya menikahkan lelaki penzina dengan wanita baik-baik selama dia belum top. Kalau sudah tobat ya gimana? Insyaallah nah, mudah-mudahan dengan sini kan semakin baik kan gitu ya. Kalau dibintah marah. Tapi kalau dia belum tobat dari praktek fahisyahnya tersebut, ya kalau dibintah marah, maka haram ya menikahkan ya wanita baik-baik dengannya. Kalau dibintah marah. Kata beliau, mad dalilu ala annau idza taba jaza tazwiju na'am warakallahu fik. Taqalib ibn Rahman rahimakumullah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau dia taubat boleh dinikahkan? Jawabnya al-wasfu. Li'anna idza taba zala an wasfu zina. Itu sifat. Ya, jadinya adalah sifat. Di mana Rasul mengatakan layang itu zani, itu sifat nama Allah. Ya, khalifin rahimakum. Bagi orang yang telah melakukan tindakan fahisyah, maka dia disifati sebagai azani. Tapi kalau sudah tobat hilang nama Allah. Karena Rasul mengatakan, ya, at-taib kamalah dan bala. Ya, yang tobat seperti orang yang tidak berdosa. Ya, makanya kalau sudah tobat diungkit-ungkit namarakulafik, ya tobat dari kesalahan masih diungkit-ungkit namarakulafik, ya ini guru akil namarakulafik, ya orang yang tidak berakal. Ya, Rasul sudah mengatakan at-taib kamalah dan balah, nam tapi dosa yang ia telah tobat padahal diungkit-ungkit lagi namarakulafik. Nah, ini namarakulafik yang ya menunjukkan rendahnya akal dia. Faedah yang kedua, himayatus syariah lil akhlak, dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya syariat Islam ini sangat besar penjagaannya terhadap akhlak. Bahkan seluruh syariat ini na'amarakallahu fikum itu dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya khali fikum rahimakumullah. Ya, maka semua na'amarakallahu fikum syariat Islam itu na'amarakallahu memperbaiki akhlaknya manusia. Ya khali fikum rahimakumullah. Termasuk na'amarakallahu fikum terdapat apa pada nas hadis ini na'amarakallahu fikum ya terdapat perbaikan terhadap akhlak. Ya khairul rahmatakum. Menjaga akhlak na'amarakallahu fikum umat manusia. Alasannya ya khairul rahmatakum, li'anna az-zani wal iyadu billah la yubali. Dikarenakan penzina tak berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia enggak peduli. Antazni imra'atuhu. Enggak peduli kalau istrinya juga berzina. Kalau seperti itu kan akhlaknya boblok pol na'amurakulahu ya. Lawang dayus saja. Tahu dayus ya? Tahu dayus? Dayus itu enggak punya cemburu. Ya, enggak punya cemburu. Entah itu terhadap istrinya, atau terhadap anaknya, atau terhadap saudaranya. Dia dayus. Bahkan biasa. Itu saja enggak masuk enggak mencium bau surga na'amarakallahu. Apalagi sampai na'amarakallahu membiarkan istrinya la penzina na'amarakallahu. Banyaknya seperti itu. Kalau dia sebagai statusnya sebagai penzina na'amarakallahu, maka dia akan membiarkan istrinya pun melakukan hal yang sama. Ya rusak pol na'amarakallahu. Ya. Ya khalifin rahmatullahi. Jangan huwaizni finisain nas. Dikarenakan dia berzina dengan wanita. Na'amarakallahu fikum. Lain na'amarakallahu fikum. Wal waqi' fidzanbi la yungkiru ala ghairi. Orang yang terjatuh dalam dosa, dia tidak akan mengingkari orang lain terjatuh dalam dosa tersebut. Ya waliyatu billah. Ya khalibidillah makum. Nah. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, annahu yajuzu bal yajibu. Bahwasanya boleh bahkan wajib. Man'u tazwijiz zani. Ya. Melarang pernikahan penzina. Ya, walau kan mustaqimatin, meskipun dia ya mustaqimuddin. Artinya na'amarakallahu tahu tentang agama. Ya. Salat ya salat, na'amarakallahu. Ya. Puasa ya puasa, tapi yubdala bizina. Ada enggak sebenarnya? Ya, tapi kalau orang yang bagus agamanya na'amarakallahu insyaallah na'amarakallahu dia akan na'amarakallahu menghindar dari perbuatan tersebut. Ya, maksudnya adalah orang yang ya dalam hal ini menjalankan syariat agama ya sebagiannya namor tapi dia terfitnah dengan bahasa kusina ya khalifatullah muhammad. Nah disebutkan lagi waqad yakunu rasul yusalli wa tasaddaqu wa yasum wa yahujju wa ya'tamiru. Ya terkadang ada lelaki dia sholat ya dia bersedekah zakat ya dia haji dia umrah ya lakinnahu mubtala nasallahu alafiyah akan tapi dia ter apa dia apa istilahnya nam diuji kita nam mohon kepada Allah keselamatan di masalah zina diuji di masalah ini nah khalifatul bahakum. Ya, kalau ada orang yang semacam itu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, fal nuzawwiju hadha ar-rajul, apa kita nikahkan orang ini? Nah, kata beliau, naqul hadha tinu jayyid, ya, wala allahu yatub min az-zina. Ya. Agamanya bagus karena menjalankan agama tadi ya, na'amarakallahu fikum. Semoga dia akan tobat dari zina. Nah, kita katakan na'amarakallahu la yajuzu abadan. kalau orang semacam itu enggak boleh kita nikahkan selama-lamanya. Ikhwani fillah. Wa syarru min dhalik, kata beliau, dan yang lebih jelek daripada itu, idzakan la yusolli. Wis ter apa? Bergelimang dengan perbuatan semacam itu, enggak sholat lagi. Enggak zakat, enggak puasa, apalagi haji umroh awraqlah. Khalifat rahmuk. Maka enggak boleh jadi nikahkan. Khalifat rahmuk. Meskipun dengan alasan tadi, barangkali kalau siapa dinikahkan jadi tobat. Maka kita katakan ya, belum tentu juga, bisa jadi kalau kamu nikahkan malah akan menjadikan amarakallahu fikum istrinya tadi jadi wanita bejat. Ya. Khalifat rahmuk. Kan segala kemungkinan bisa terjadi. Khalifat rahmuk. Maka belum mengatakan amarakallahu fikum ya muzawwiju la'allallahu yahdi ya muzawwiju fatatan tiyanatan tayyibatan ya fayunakitu alaiha hayataha bihujjatin anna rubma yahdiillah ya khalifat rahmuk. Nahun nakul rubma yahdiillah wa rubma yufsidul mar'ah. Kita katakan apa? Bisa jadi amarakallahu dia dikasih hidayah, bisa jadi akan justru merusak wanita tadi. Nah, amarakallahu. Makanya, ya, tetap jangan dinikah. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya seorang menikahi wanita yang menjadi korban pelecehan seksual? Ya, nah, amarakallahu. Kalau bukan termasuk orang yang disifati dengan azaniyah, tak apa-apa, boleh. Ya, nawarakallahu, boleh. Bahkan kadang-kadang yang semacam itu justru membantu psikisnya. Orang yang terkena tindakan semacam itu kan psikisnya kan, ya kacau ya, nawarakallahu. Ya, dan kalau orang-orang baik-baik yang terkena tindakan semacam itu, dia akan depresi dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan pernikahan ada orang yang menikahinya. Nah, dan biasanya kalau sudah dicap orang itu korban pelecehan seksual, gak banyak orang yang mau. Kan itu ya, kok ada yang mau? Nah, warahmatullahi, dia jadi sebagai obat. Nah, warahmatullahi, dan gak masuk dalam bab ini. Yang tidak boleh, yang diharamkan, baik laki-laki maupun perempuan yang punya sifat zani atau zania, dan sifat itu masih melekat karena dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Ya. Karena pelecehan itu kan bukan kendaknya sendiri. Nah, warahmatullahi. Ya enggak? Kalau kendaknya sendiri ya bukan pelecehan namanya. Ya, melecehkan diri sendiri. Bukan pelecehan, melecehkan diri sendiri. Masyaallah, berat juga ya pertanyaannya. Nawarakallah. Ini cocoknya ke Ustaz Afif ini. Pertanyaannya. Bagaimana dengan lelaki yang suka chattingan? Ya, ini apa ujian untuk para jomblo ya, di masa-masa sekarang. Ya. Sekali lagi tentang yang suka chattingan dengan ajnabiyah dan dia masyhur dengan hal itu, apakah masuk dalam hal? Enggak masuk. Ya, kecuali chattingan, kemudian ketemuan terus kemudian gulat-gulat sama dia, amarakallah, ketahuan sama orang dia adalah berzina dengan wanita tersebut, ya masuk amarakallah. Iya. Kalau sudah chattingan saja amarakallah enggak. Tapi jangan bukan berarti kita memperbolehkan antum melakukan hal semacam itu. Iya. Qul bi rahmatikum. Seringnya amarakallah fikum awalnya chattingan. Nih, awalnya chattingan amarakallah. Kemudian setan mendorong, didorong, ketemuan. Ya, nah. Dan ini sudah banyak korbannya. Banyak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Naqtafi ba'dal qadar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.